Seharusnya saling percaya. Jangan ada rasa curiga. Lupakan semua problema dan rasa cemburu di dalam dada. Hanya ada satu cinta. Dan rasa cemburu.